Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di tempat ini, di tempat yang mulia, di tempat yang agung, salah satu rumah Allah Jalla wa'ala, bait min buyutillah, untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariidhah, hukumnya wajib atas setiap muslim. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah atas kemudahan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semuanya. Pada hari ini kita bisa bermajlis di tempat yang mubarak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah, kaum muslimin hadirin yang saya muliakan. Tema pembahasan pagi hari ini adalah tema yang sangat penting. Diberi judul, jalan kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Ini pembahasan penting ma'asyiral muslimin. Al-haqqu wahid. Al-haq itu satu. Ya. Wala yata'addad, dan tidak berbilang. Yang namanya satu ya satu, tidak kemudian dua, tiga, empat. Ya. Pembahasan ini penting ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kenapa demikian? Ini pembahasan pertama. Ya. Ini kenapa pembahasan ini pembahasan yang penting? Karena kita semuanya, ma'asyiral muslimin, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sangat-sangat butuh, ada hajat yang sangat besar untuk mengerti al-haq itu apa. Yeah. Untuk mengerti al-haq itu apa. Sehingga kita akan mengikuti al-haq tadi, kebenaran tadi. Ya. Yeah. Sehingga kewajiban kita sebagai manusia adalah mengerti apa itu al-haq. Ya. Yeah. Sebelum kita mengikuti, sebelum kita menyusuri jalan al-haq, kebenaran, mestinya kita harus mengetahui apa itu al-haq. Ya, seperti dalam kehidupan dunia juga sama. Sebelum kita makan sesuatu itu, kita harus ngerti dulu makanan ini bermanfaat atau tidak. Ya. Makanan ini baik atau tidak. Makanan ini ya, memberikan faedah atau justru mendatangkan apa? Madarat, bahaya. Kan demikian. Itu makanan untuk jasad. Lalu bagaimana untuk makanan roh kita? Ya. Kalau makanan jasad saja kita harus mengerti mana yang benar, mana yang bermanfaat. Lalu bagaimana terkait dengan makanan terhadap apa? Roh kita. Jiwa kita. Yaitu al-haq. Ya. Maka ini pembahasan yang sangat penting. Semua manusia tanpa kecuali ya membutuhkan dan sangat-sangat memiliki hajat untuk mengetahui apa itu apa al-haq. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan kita ini penting. Kenapa? Karena yang kedua, ya. Di hari-hari ini, di zaman-zaman menjelang hari kiamat, itu bertebaran adanya kerancuan-kerancuan berpikir, subhat-subhat, kerancuan-kerancuan di dalam memahami kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi samar. Kebenaran itu menjadi apa? Samar. Ya. Nah, kalau seperti ini ma'asyiral muslimin, berarti kita semakin butuh lagi untuk mengerti apa itu al-haq. Karena al-haq itu ya saat ini dicampur dengan perkara-perkara yang menjadikan apa? Al-haq itu tidak jelas. Nah. Bisa jadi sesuatu itu seakan-akan baik, seakan-akan hak, namun ternyata apa? Batil. Nah, kan repot. Kita menyangka itu sebuah apa namanya? Kebenaran, namun ternyata bukan kebenaran. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara kerancuan yang menjadikan al-haq itu semakin rancu adalah ucapan sebagian orang bahwasanya al-haq itu banyak. Al-haq itu banyak. Sudah kadung kita punya pemikiran, ya. Insya Allah kita sering mendengar kalimat banyak jalan menuju ke Roma, ya kan? Ini kalimat ini apa namanya ini? Apa pepatah atau apa ini? Hah, apa? Apa pepatah? Kalau kita Jakarta ya banyak jalan menuju Jakarta misalnya itu kan. Banyak jalan menuju ke Surabaya. Bisa naik apa namanya pesawat lewat Jakarta, Surabaya bisa. Bisa dari Kalimantan ke Jakarta juga apa? Bisa. Atau yang lainnya. Ya. Nah. Demikian juga manusia mengatakan, "Sudahlah, kamu jangan memikir jalan-jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu banyak." Ya. Ikut kelompok ini benar, tidak apa-apa, yang penting ke sorga. Membaca buku ini tidak apa-apa, yang penting menuju apa? Sorga. Ikut itu tidak apa-apa, yang penting menuju apa? Sorga. Kebenaran itu banyak sudah, tidak usah dipikir. Karena banyak jalan menuju kemana? Roma. Iya ya, indah betul. Kalimat ini indah. Seakan-akan indah, ya atau tidak? Tetapi dalam masalah ini, dalam masalah al-haq, tidak bisa dipakai kalimat itu. Banyak jalan menuju ke Roma, tidak bisa dipakai. Karena al-haq itu, kebenaran itu adalah satu. Karena kebenaran itu datang dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Ini harus penting, harus difahami. Ya. Yang sedang kita bicarakan ini bukan makanan, bukan jalan menuju ke apa namanya sebuah tempat, bukan. Saya tidak menyalahkan kalimat banyak jalan menuju ke apa? Roma, tidak. Tetapi kalimat ini kemudian dipakai dan diterapkan untuk mengenal al-haq yang sesungguhnya. Sudahlah, kamu jangan mikir kelompok apa, kamu jangan mikir ideologinya apa, kamu jangan memikir pokoknya semuanya menuju surga. Entah apapun kendaraannya, yang penting sampai ke mana? Surga. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini diantara perkara yang menjadikan al-haq sekarang ini semakin kabur. Ngeten niki. Jadi al-haq itu semakin kabur, kenapa? Karena tadi prinsip tadi. Al-haq itu banyak. Apa saja yang penting apa namanya? Menuju surga. Maka perlu kita tekankan di sini bahwasanya al-haq itu satu. Kebenaran itu hanya apa? Satu. Saya akan sebutkan sebuah contoh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Belum lama ini ya ada saudara kita yang ya kita katakan saudara kita karena mereka mengatakan kami juga kaum muslimin. Mengadakan apa namanya? Idul Adha berapa hari atau beberapa hari sesudahnya. Aliran Aboge ya. Alif Rebo Wage. Ya. Ada yang seminggu sebelum apa? Id. Pemerintah kita telah menetapkan Idul Adha tanggal sekian. Ya. Pemerintah Mamlakah Arabiah Saudiyah juga telah menetapkan hari Id sekian, hari Arafah sekian. Ya. Kemudian ada sekelompok yang mengatakan, ya, hari Id adalah seminggu sebelumnya atau hari Id adalah seminggu apa? Sesudahnya. Apakah kita akan mengatakan semuanya benar? Ini benar, ini juga benar. Apakah seperti itu? Kalau seorang punya prinsip, ya semua benar, dia akan bingung. Ya, berarti ada dua hari Arafah di kota Mekah nanti. Ya. Tidak. Jamaah Haji Indonesia, ya, yang diberangkat oleh Kementerian Agama sampai ke sana, yang mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Hari Arafah adalah pada tanggal 9 apa? Ya, Dzulhijjah. Telah ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjahnya apa, hari Arafahnya apa. Ya. Kalau demikian, ya, al-haq satu. Ini contoh. Kita tidak bisa mengatakan semuanya benar. Contoh lagi, ada orang yang mengatakan nikah itu tidak perlu wali. Ada ini, sebagian orang mengaku muslimin, nikah itu tidak perlu wali, bisa menikahkan dirinya sendiri. Seorang wanita bisa menikahkan apa? Dirinya apa? Sendiri. Ada qaul, ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, para ulama ya, mengatakan nikah itu harus dengan apa? Wali. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan la nikaha illa bi waliyyin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan apa? Wali. Sama saja apakah wanita yang akan menikah ini adalah masih gadis atau wanita yang akan menikah ini sudah apa? Janda. Tetap yang menikahkan adalah apa? Wali. Nah, sekarang ada di hadapan kita dua jalan. Jalan yang pertama mengatakan ya tidak perlu wali, yang satu apa? Harus ada wali. Apakah kemudian kita mengatakan semuanya benar? Semuanya benar. Apakah seperti itu? Taib. Mesti kita harus mengatakan al-haq itu berapa? Satu. Nah, contoh yang lain, ma'asyiral muslimin. Ini untuk mengingatkan betapa pentingnya pembahasan ini. Jangan sampai kita terlena dengan kalimat apa? Ya, semuanya benar. Ya. Sebagian manusia mengatakan ini jihad. Ini bukan jihad. Dalam penerapannya, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya yang namanya jihad itu tidak dikatakan jihad kecuali ketika terpenuhi beberapa syarat. Jihad itu kalimat yang mulia, kalimat yang agung. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan. Jihad itu kalimat yang agung. Ini ibadah besar. Nabi kita berjihad, para sahabat berjihad. Ya. Tapi jihad yang bagaimana? Jihad yang syar'i, jihad yang syar'i sesuai dengan tuntunan syariat. Yang pertama, jihad itu harus di bawah bendera penguasa. Adalah but. Jihad yang syar'i adalah harus di bawah bendera apa? Penguasa. Itulah yang terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak berangkat sendiri-sendiri, tidak. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada amir. Dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau di negeri kita ini ya pemerintah yang sah, penguasa negeri ini. Ketika penguasa negeri ini misalnya memerintahkan untuk berjihad, nah ini sudah. Syarat jihad yang masyru' adalah ini. Tahta rayati waliyil amr, di bawah benderanya waliyul amr. Kemudian yang kedua, jihad yang masyru' itu harus ya di atas ilmu. Harus di atas ilmu, artinya harus ada ulama yang mengatakan ini disyariatkan jihad. Harus ada ulama. Ulama yang betul-betul ulama. Bukan ulama karbitan. Bukan ulama yang mengedepankan hawa nafsunya. Ulama yang demikian mudahnya mengkafirkan orang. Ya. Kemudian juga jihad yang syar'i itu adalah jihad yang betul-betul apa? Telah disiapkan adanya apa? Kekuatan. Seperti Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan persiapkanlah kekuatan ya, untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang ya, merampok ya, hartanya orang-orang kafir ya, melakukan peledakan, membunuh orang-orang apa? Kafir. Tamu-tamu yang diizinkan untuk masuk ke negeri ini, itu bukan jihad fisabilillah. Pengoboman sana, pengoboman sini, yang menjadi korban kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, kaum wanita, ila akhirnya. Nah, sekarang kita harus jujur, masyarakat muslim, seluruh kaum muslimin. Apakah kita mengatakan ini benar, ini juga benar, silahkan milih mana-mana boleh. Ini boleh silahkan, ini boleh silahkan. Yang mau ikut ngebom-ngebom ya monggo. Itu al-haq, itu kebenaran. Yang tidak juga boleh, itu kebenaran. Apakah seperti itu? Apakah Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan sesuatu yang kontradiksi? Di hari ini Rasul mengatakan ini halal, besok Rasul mengatakan ini haram. Oh, tidak mungkin. Al-haq itu mesti berapa? Satu. Pegang baik-baik ini prinsip. Al-haq itu satu. Nah, baru kemudian kita masuk kepada masalah berikutnya. Ini dulu diluruskan. Jadi sekali lagi pembahasan kita ini penting, ma'asyiral muslimin, pembahasan ya, kebenaran itu satu, ya, la yata'addad, tidak berbilang. Kenapa penting? Karena kita semuanya sebagai manusia perlu untuk mengerti al-haq, untuk kita ikuti. Kemudian yang kedua, al-haq itu saat ini, di zaman ini semakin kabur. Kenapa? Ya. Di antaranya karena kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah yang batil, yang mengatakan al-haq itu banyak, semuanya benar, kamu tidak usah mikir. Ya. Pokoknya semuanya benar. Sepakat atau tidak ini? Sepakat ini. Harus disepakati. Karena ini sesuatu yang prinsip. Naam. Wa billahi taufik. Bismillah. Kemudian masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin. Kita ini manusia yang lemah. Yang kita tidak mungkin mengerti al-haq kecuali kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah diberikan petunjuk kebenaran. Nah. Masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini makhluk yang lemah. Yang kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk minta kepada Allah agar diberi petunjuk kepada al-haq, kepada kebenaran. Nah, maka saya ingatkan saya pribadi dan panjenengan semuanya, anda semuanya, mari kita banyak bersungguh-sungguh minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi petunjuk oleh Allah al-haq. Karena zaman ini adalah zaman yang besar, berat. Zaman fitnah. Banyak ujian. Akhir-akhir zaman. Di dalam Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siratal mustaqim. Dijadikan ayat ini sebagai rukun untuk kita wajib membacanya setiap sholat. Wajib kita baca. Rukun. Yaitu surah apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diperintah kita memang oleh Allah Azza wa Jalla. Wajib, rukun. Untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk bimbingan, ya, siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tidak dikatakan jalan-jalan yang lurus, jalan yang lurus. Karena siratal mustaqim satu. Nanti akan kita baca insyaallah beberapa dalil. Karena kita butuh kepada al-haq dan kita tidak mungkin mengerti al-haq kecuali kalau Allah memberikan hidayah kepada kita. Bukan saya, bukan anda yang bisa memberikan hidayah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah untuk seorang mengikuti jalannya Allah. Rasul hanya sekedar menyampaikan. Rasul hanya sekedar mendakwahkan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk orang yang paling kamu cintai. Orang yang kamu cintai, kalau Allah tidak memberikan hidayah, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah apa? Kehendaki. Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang apa? Sesat. Berarti di muka bumi ini ada jalannya orang-orang yang Allah murkai dan ada jalannya orang-orang yang apa? Sesat. Sehingga tidak bisa dikatakan kebenaran itu banyak, semuanya itu benar, tidak bisa. Allah sendiri mengatakan di sana ada jalannya orang-orang yang sesat, di sana ada jalannya orang-orang yang Allah apa? Murkai. Iya. Ini ayat wajib untuk kita baca. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala siratal mustaqim. Kemudian di antara doa yang juga sering kita dengar, ya, sebuah doa yang maksur, ya, diriwayatkan, Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan doa ini dalam tafsirnya dan diriwayatkan ini dari Umar Ibnu Khattab, ya. Yaitu doa yang kita sering dengar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo, ya Allah tampakkanlah al-haq itu, tampakkanlah kebenaran itu, tampak benar ya Allah. Kemudian berilah aku rezeki kemudian untuk mengikutinya. Karena bisa jadi ada orang mengerti ini hak namun dia tidak mau apa? Mengikuti. Wa arinal batila batila, dan tunjukilah kepada kami, untuk kami, yang batil itu batil ya Allah. Tampakkan yang batil itu batil. Dan berikan kemudahan bagi kami untuk apa? Meninggalkannya. Iya. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh yang lain, sebuah hadis yang sahih, di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi pun berdoa memberikan contoh. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Nabi memberikan contoh. Allahumma ya Allah Rabba Jibril, Rabbnya Jibril, wa Mikail, Rabbnya Mikail, wa Israfil, dan Rabbnya malaikat apa? Israfil. Fatiras samawati wal ardzat, yang telah menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui perkara yang gaib, yang tidak tampak dan yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Hanya engkau saja ya Allah yang bisa menghukumi apa yang sedang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ya. Jadi hamba-hamba ini berselisih. Dan hanya Allah saja yang bisa apa? Menghukumi. Fima kanu fi yakhtalifun. Kemudian Nabi meminta kepada Allah, ihdini, ya Allah, beri aku hidayah. Limakhtulifa fihi minal haq. Berilah aku hidayah kepada kebenaran yang manusia sedang berselisih. Mana yang benar? Semua mengatakan, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Manusia bersengketa, berselisih. Di situ Nabi memberikan contoh kepada kita semuanya. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Ya Allah, beri aku petunjuk kepada al-haq yang manusia sedang memperselisihkan. Ya. Biiznik, dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau hendaki kepada jalan yang apa? Yang lurus. Bisa difahami insyaAllah ya. Ini poin yang kedua. Banyak kita berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk kita mengerti al-haq, kebenaran. Jangan kita menyombongkan diri kita. Jangan kita kemudian merasa bangga, saya yang benar. Apakah seperti itu? Jangan kemudian mengatakan, apa namanya, yakni menyandarkan pada diri kita untuk meniru al-haq. Jangan. Tapi kita banyak minta tolong kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Agar kita dimudahkan untuk mengerti al-haq yang satu itu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang cukup tragis. Seorang bapak yang menyekolahkan anaknya, terjadi betul. Menyekolahkan anaknya di sekolah teknik di sebuah perguruan tinggi yang sangat ternama. Mungkin masuk dalam papan-papan atas. Dan memang betul, papan 1-2, pokoknya itu. Dilepas sang anak yang merupakan harapannya. Ya. Belajar teknik. Namun ternyata bukan hanya belajar itu. Ilmu teknik kan urusan dunia saja. Kalau anaknya tidak lulus dari teknik mungkin ya masih tidak masalah lah, bisa jadi yang lain. Tapi ternyata dia belajar pemikiran yang menyimpang. Pemikiran yang menyimpang. Pulang dalam keadaan mengkafirkan bapaknya. Pulang dalam keadaan bahkan mengkafirkan tetangga-tetangganya. Wabillahi taufik. Sampai sang ayah mengatakan, "Koe dudu anakku," diusir. Ya. Apakah kita yang melihat dan menyaksikan itu kemudian mengatakan ini benar dan itu benar? Kan tidak. Orang tua punya cita-cita besar untuk anaknya dikirim. Tapi sekali lagi hidayah di tangan siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka banyak doa. Banyak berdoa pada Allah. Beberapa mahasiswa ya, yang tidak sedikit ketika kasus Al-Qiyadah Islamiyah ya, yang kemudian apa Kafatar dan seterusnya, ada nabi palsu Ahmad Musaddiq yang katanya menerima wahyu di gunung apa bunder ya. Loh, kok bisa kemudian ada nabi mengaku saya nabi, padahal sudah jelas nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haq itu satu, yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ana khatamun nabiyyin. Saya adalah penutup para nabi. Itu al-haq, satu itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan saya nabi, muncul lagi di sana saya nabi, di sana saya nabi. Dan itu betul-betul akan muncul karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, saya ati alan nas akan datang di tengah-tengah manusia salasuna dajjaluna kadzabun, 30 orang yang mengatakan saya ini nabi, mereka adalah pendusta, ya, mereka adalah dajjal. Semua mengatakan saya adalah apa? Nabi. Apakah kemudian kita katakan itu 30 juga benar? Ya. Ini nabi benar, mereka juga apa? Benar. Kan tidak seperti itu. Prinsip al-haq wahid. Kebenaran itu satu. Dan yang bisa memberikan kebenaran, hidayah kepada kebenaran hanya siapa? Allahu Jalla wa'ala. Maka banyaklah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Itu diantara doa dan contoh yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, dan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa membaca di dalam sholat-sholat kita. Masalah yang ketiga. Sekarang kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Lalu apa itu al-haq? Al-haq itu apa? Kebenaran itu apa? Nah ini, tadi sudah dikatakan kebenaran itu satu. Terus yang mana? Yang bagaimana? Apa itu kebenaran yang satu itu? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini jawabannya. Al-haq, kebenaran itu adalah ma jaa bihir rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal kitabi was sunnah. Al-haq itu adalah semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah yang datang dari Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, al-hadis. Itulah al-haq. Itulah al-haq. Nah, jadi kalau ditanya apa itu al-haq, al-haq yaitu apa yang datang dari Nabi dan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Apa itu? Al-Quran dan apa? Sunnah. Itulah al-haq. Jadi kalau mau menimbang ini benar atau tidak, ini benar atau salah, coba dilihat apakah Nabi membawa hal ini, menjelaskan hal ini sebagai sesuatu yang hak atau tidak. Nah, seperti tadi contoh yang saya sebutkan di depan. Ya. Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Itu sabdanya Nabi. Maka inilah yang hak. Sudah, titik. Tidak usah menoleh ke kanan, tidak usah menoleh ke kiri. Rasul sudah ngendiko, Rasul sudah bicara, Rasul sudah mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Nabi juga sudah mengatakan, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi apa sesudahku. Ini al-haq. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Ini al-haq. Karena al-haq itu berapa? Satu. Yaitu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa Al-Qur'anul Karim dan apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu kita diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti secara mutlak tanpa pilih-pilih. Semua yang datang dari Rasul ambillah tanpa dipilih-pilih. Kenapa tidak usah dipilih? Karena yang datang dari Nabi mesti apa? Benar, itulah al-haq. Allahu Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dengar baik-baik firman Allah Azza wa Jalla ini. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul," dan semua yang datang kepada kalian dari rasul, semua tanpa kecuali. Ya. Enggak dikecualikan. Artinya mutlakon, secara mutlak, enggak pilih-pilih. Ya. Dan semua yang datang kepada kalian dari apa? Rasul, fakhudhuhu, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan semua yang dilarang oleh Rasul atas kalian, maka tinggalkanlah. Iya. Ini perintah dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kebenaran yang datang dari Rasul mutlak. Mesti benar, enggak mungkin apa? Salah. Beda kalau yang mengucapkan adalah manusia biasa. Kalau yang mengucapkan saya, bisa benar, bisa apa? Salah. Yang mengatakan Anda, bisa benar, bisa apa? Salah. Ya. Yang mengatakan manusia biasa, bukan Nabi, bisa benar, bisa salah, bisa ditolak, bisa diterima. Ya. Tapi kalau yang mengatakan adalah Rasul, kalau perkara itu datangnya dari Rasul, mesti benar. Karena apa? Karena Allah Jalla wa Ala. Jelas di sini Allah mengatakan untuk kita mengikuti Rasul secara mutlak. Mutlak ini tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Ini dari Rasul. Ambillah. Ambillah. Ini larangan Rasul. Tinggalkanlah. Ya. Demikian pula firman Allah yang lain. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Taatilah kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan juga penguasa kalian, pemerintah kalian, taati. Para ulama kita menyebutkan ayat ini dan menjelaskan. Kalimat taatlah itu hanya diulang 2 kali. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, juga kepada siapa? Pemerintah kalian. Untuk pemerintah tidak disebutkan taatilah, tidak diulangi kalimat taatilah. Apa rahasianya? Karena ketaatan kepada Allah sifatnya mutlak, ketaatan kepada Rasul sifatnya apa? Mutlak. Tapi ketaatan kepada penguasa adalah ketika yang diperintahkan itu perkara yang apa? Yang baik. Ya. Kalau penguasa mengatakan minum khamr, mohon maaf saya tidak mau minum khamr. Tapi kalau penguasa mengatakan rambu-rambu lalu lintas, perhatikan. Ini marka, ini lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, taati, taati. Nah, peraturan-peraturan tentang tanah, tentang ini aturan untuk maslahat kaum muslimin, taati. Selama itu bukan kemaksiatan kepada siapa? Allah. Ya. Yeah. Dan prinsipnya adalah seperti itu, ketaatan kita kepada makhluk, ya, yeah, ketika tidak bermaksiat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita harus mentaati orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan yang tidak baik, yang tidak benar, tidak boleh taat kepada orang tua. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu melakukan syirik, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tetapi dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik. Coba perhatikan, taatnya kita kepada orang tua, taatnya seorang istri kepada suami, taatnya masyarakat kepada penguasa, itu bukan ketaatan yang mutlak. Tetap dipilih. Kalau yang diperintahkan itu yang baik, taati. Yang diperintahkan itu maslahat, kebaikan, taati. Tapi kalau yang diperintahkan itu perkara yang mungkar, ya, mohon maaf, saya lebih mengutamakan Allah dan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Hak-hak penguasa kita, taati. Ya. Kita tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim. Tidak boleh kita apa namanya membuat, ya, makar dan yang semisalnya. Tetapi dalam perintah-perintah yang sifatnya mungkar, mohon maaf. Suami juga demikian, memerintahkan sesuatu pada istrinya, sesuatu yang haram, tolong itu ada daging babi, dimasakkan, ya. Nah, mohon maaf. Walaupun saya istri, enggak, saya enggak mau. Enggak mau, enggak boleh taat. Orang tua nyuruh kita berbuat syirik, mohon maaf. Tolak dengan cara yang baik. Tapi dalam urusan dunia kita tetap berbuat apa? Baik. Kembali pada permasalahan, ya. Jadi ayat ini, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan juga penguasa kalian. Kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jelas ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, kita wajib mentaati Rasul secara mutlak, tidak pilih-pilih. Itulah al-haq. Jadi yang datang dari Rasul itulah apa? Kebenaran. Nah, tidak ada kemungkinan salah kalau itu datang dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya sebutkan lagi dalil yang berikutnya. Dalil berikutnya yang menunjukkan bahwasanya semua yang datang dari Rasul itulah apa? Al-haq. Itulah al-haq. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah fi sunanih dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Perhatikan kisah ini. Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, kuntu aktubu kulla syai' asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu. Saya, kata Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat, saya biasa menulis semua yang Rasul ucapkan. Selalu saya tulis. Rasul ngendika apa saja, Rasul mengatakan apa saja, saya tulis. Saya tulis dan nanti akan saya hafalkan. Ya. Sampai ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, qalu, mereka mengatakan, taktubu kulla syai' sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Ada orang yang berkata kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, apakah kamu menulis semua yang kamu dengar dari Rasul? Bukankah Rasul juga manusia yang terkadang beliau berbicara dalam keadaan marah dan juga berbicara dalam keadaan apa? Ridha, tidak marah. Apa maksudnya? Ya jangan ditulis semuanya. Pilah-pilah. Kalau Rasul sedang marah, jangan ditulis. Maksudnya seperti itu mungkin. Ya. Karena orang kalau marah, seperti kita, kalau marah kadang ucapannya apa? Salah. Melampaui batas. Ya atau tidak? Nah. Jadi ketika sahabat Abdullah bin Amr ini menulis semua yang didengar dari Rasul, pokoknya Rasul bicara apa saja, ditulis, ditulis, ditulis, ditulis. Sampai ada yang mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, kamu menulis semua yang kamu dengar dari Rasul, bukankah beliau juga kadang-kadang lagi marah? Demikian. Maka sempat Abdullah tidak menulis sejenak. Sampai berita ini kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Rasul alaihi salatu wassalam marah beliau. Fa'auma'a bi'isba'ihi ila fih. Rasul menunjukkan jari telunjuknya ke mulut beliau. Ditunjukkan ke mulut beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr, uktub, tulis semua yang kamu dengar dari saya. Apapun keadaan dan kondisi saya, tulis. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma kharaja minhu illa haqqun. Tidak ada yang keluar dari mulut saya ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali al-haq. Kecuali apa? Kebenaran. Berarti sifat kebenaran yang keluar dari Rasul mutlak atau dibatasi? Mutlak. Semua benar. Ya. Cukup tiga itu, ikhwan. Ayat Allah dalam suratul Hasyr, ya. Juga perintah untuk kita taat secara mutlak kepada Rasul, dan juga perintah Nabi untuk menulis semua yang keluar dari lisan beliau tanpa kecuali. Beliau dalam keadaan marah, dalam keadaan apa namanya? Ridha, dalam keadaan sendaguro, Rasul juga bersendaguro. Bukan orang yang kaku, bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar. Rasul juga apa? Sendaguro. Makanya di dalam hadis-hadis itu ada sendaguronya Nabi. Saya sebutkan contoh. Ada seorang datang kepada Nabi, minta tunggangan, minta kendaraan. Ya Rasulullah, tolong saya diberi kendaraan. Mungkin untuk jihad atau mungkin untuk apa? Nah, ya untuk safar. Dan Nabi kalau diminta tidak pernah apa? Menolak. Kemudian Nabi bersendaguro. Apa jawaban Nabi? Ya, kamu saya kasih anak unta ya. Nah, ya. Bayangan orang ini anak unta yang masih kecil ya kan? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, anak unta untuk apa anak unta ya Rasulullah? Saya mau gunakan untuk safar, masa saya dikasih anak unta? Kata Nabi, enggak, maksud saya kamu akan saya kasih unta yang gede, yang kuat. Tapi kamu kan tahu yang namanya unta yang kuat juga anaknya unta. Ini juga anaknya unta walaupun sudah tua. Ya atau enggak? Ya, coba kita buktikan, antum anak atau bukan? Anak ya kan, anaknya bapak walaupun sudah apa? Tua. Saya juga anak juga. Ya, walaupun sudah punya anak, tetap saya anak juga. Anaknya bapak. Nah. Kan demikian. Yani ini pun ditulis sendagurunya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nah, luar biasa. Maka inilah prinsip kita ma'asyiral muslimin rahimahullahi rahimakumullah. Ketika kita ditanya, "Ma huwal haqqu?" Apa itu al-haq? Al-haq itu adalah semua yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang datang dari Nabi apa? Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya Al-Qur'an saja, tetapi juga apa? As-Sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Taib. Ini tadi poin ya. Kalau kita buat urut tadi sebut ikhwan, semua yang datang dari Nabi adalah hak. Apa buktinya? Buktinya kita diperintahkan untuk mengikutinya secara apa? Mutlak. Itu buktinya. Beberapa dalil kita sebutkan. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua bahwasanya al-haq itu adalah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ya, memerintahkan kita semuanya ketika sedang bersengketa, ketika sedang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan itu, persengketaan itu kepada apa? Kepada Rasul. Berarti kebenaran yang ada pada Rasul adalah kebenaran yang apa? Mutlak. Saya ulangi. Ya. Al-haq itu adalah yang datang dari Rasul. Oleh karena itu, ini buktinya. Buktinya di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan oleh Allah ketika kita sedang berselisih, ketika kita sedang bersengketa, ketika kita sedang bersilang pendapat, apapun masalahnya, dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, apa saja ketika kita sedang bersengketa, berselisih, kembalikan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kepada Al-Qur'an, kepada apa? Sunnah. Berarti al-haqin menjadi rujukan untuk menilai kebenaran. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian bersengketa, berselisih dalam urusan apapun, maka kembalikanlah kepada Allah persengketaan kalian itu. Dan kembalikanlah kepada Rasul persengketaan kalian itu. Dikembalikan kepada Allah, yakni dikembalikan kepada Al-Quran. Dikembalikan kepada Rasul, yakni langsung datangi Rasul ketika Rasul masih hidup. "Ya Rasulullah, kita punya masalah ini. Tolong hukumi mana yang benar di antara kami." Kalau Rasul masih hidup. Ketika Rasul sudah wafat, maka dikembalikan kepada apa? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Wabillahi taufiq. Berarti al-haq itu adalah yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dijadikan sebagai pemutus perkara untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Wabillahi taufiq. Saya baca kunut. Afan. Saya baca apa namanya? Doa iftitah, doanya Allahumma ba'id baini misalnya. Wa baina khotoyai. Nggak, saya bacanya yang lain. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Oh, enggak, saya yang lain. Nah, ini pada ribut ini. Yang ini baca doa iftitahnya ini, yang ini itu. Ya. Sudah, jangan ribut. Sini duduk. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Coba, kamu apa doanya tadi? Ini. Ada ini, riwayatnya sahih. Berarti kamu benar. Kemudian, lu saya ini gimana? Benar juga. Ada juga Rasul membaca dengan doa ini. Berarti kamu benar. Ya. Yang lain juga demikian. Saya seperti ini doanya. Benar. Berarti semuanya apa? Benar. Dan itu satu. Tetap al-haq adalah berapa? Satu. Yaitu yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kesimpulannya ini semuanya benar ini. Semuanya satu. Yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Contoh-contoh tadi yang saya sebutkan di depan. Yang satu mengatakan boleh nikah tanpa wali. Yang satu mengatakan nikah harus dengan wali. Sudah, kalian jangan ribut. Sini. Duduk. Kita kembalikan kepada Allah. Al-Quran. Kita kembalikan kepada sunnah. Ternyata sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan apa? Wali. Ini yang benar, ini salah. Taib. Wabillahi taufiq. Kembali pada pembahasan. Kita masih menjawab pertanyaan tadi. Apa itu al-haq? Al-haq adalah semua yang datang dari siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, baik Al-Qur'an atau As-Sunnah. Apa buktinya? Buktinya yang pertama, kita diperintahkan untuk mengikuti dan mentaati Rasul secara mutlak. Tidak pilih-pilih. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua, kita diperintahkan ketika kita sedang bersengketa untuk mengembalikan persengketaan itu kepada apa? Allah dan Rasul. Kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukti yang ketiga. Rasul alaihi salatu wasallam memastikan bahwasanya yang menyelisihi jalan beliau itu tertolak. Berarti al-haq itu adalah yang ada pada jalan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alaihi salatu wasallam memastikan selain jalanku ini tertolak. Jadi kita tidak boleh main-main. Ini ajalah, tidak apa-apa. Walaupun Rasul tidak melakukan, tapi kan ini benar juga. Loh, kamu mengatakan itu benar. Bukankah Rasul mengatakan ini tertolak? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya, amalan ibadah, amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada ajaran dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Namanya tertolak benar atau tidak berarti? Hah? Tidak benar. Ya. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam pada hari Idul Kurban, Idul Adha, beliau sudah selesai sholat id, kemudian beliau berdiri akan khutbah, tiba-tiba ada kambing yang sudah di apa? Disembelih. Sudah disembelih ini kambing. Berarti disembelihnya sebelum sholat apa? Id. Padahal Rasul telah mengatakan atau menjelaskan bahwasanya sembelihan korban itu adalah setelah apa? Setelah id. Ada aturannya. Kapan nyembelihnya? Setelah sholat id. Maka Nabi mengatakan, syatuka syatulah min, sembelihan kamu ini sembelihan biasa, tidak dianggap sebagai apa? Korban. Suruh nyari yang lain sebagai ganti. Sembelihannya halal, ya, karena dia menyembelih dengan nama Allah, bismillah, kan demikian. Halal, tapi sembelihan daging, mohon maaf, ini bukan sembelihan apa? Korban. Nah, bukan sembelihan korban. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang muhdats, yang baru dalam agama ini, apakah itu akidah, keyakinan, apakah itu ucapan, amalan-ucapan, apakah itu amalan perbuatan, kalau itu perkara yang muhdats, yang baru, tidak datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, tidak diajarkan oleh Rasul, apa kata Nabi? Fa huwa raddun. Amalan tadi apa? Tertolak. Berarti yang benar yang mana ini? Yang datang dari Rasul atau yang bukan dari Rasul? Jawabannya jelas. Yang datang dari apa? Rasul. Ini bukti yang ketiga, bahwasanya al-haq itu adalah yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Limadha? Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam memastikan bahwasanya bahwasanya ya, semua yang datang selain dari Rasul tertolak. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bukti yang ketiga, bukti yang keempat, bahwasanya kebenaran itu adalah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah jaminan dari Nabi. Beliau menjamin keselamatan bagi yang berpegang dengan apa yang datang dari Rasul. Dijamin keselamatan. Kalau ada jaminan keselamatan berarti itu benar, ya atau tidak? Ini jalan yang benar. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau di dunia saja kita mencari jaminan-jaminan. Ya. Taib, jaminan. Kalau ada jaminan kita tenang. Ini kulkas dijual harga sekian, ya. Ini jaminan mutu sudah. Jaminan kalau sampai rusak, ya, dalam jangka 50 tahun ke depan, ya, 50 tahun jaminannya, ganti. Jaminan ini. Kemudian ada kulkas yang semodel tapi tanpa jaminan. Ini ada jaminan enggak? Nah, aduh, satu jam pun saya enggak bisa jamin. Nah, ya. Itu masih jalan atau tidak? Nah. Kira-kira mana yang antum beli? Hah? Ustadz ini gimana kok tanya-tanya yang kayak gitu? Ya jelas yang pertama tadi. Yang jaminannya berapa tahun? Hah? 50 tahun. 50 tahun kalau sampai rusak dalam masa 50 tahun itu, ganti. Ya saya beli itu. Ini dalam urusan dunia kita ingin mendapatkan jaminan-jaminan yang seperti ini. Karena ini berarti serius, ini berarti benar. Ini berarti memang tidak main-main ini barang. Taib. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan jaminan yang tentunya ini jaminan dari Allah. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tawillu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah Al-Qur'an, wa sunnati, dan apa? Sunnahku. jaminan tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang teguh dengan keduanya. Dan keduanya itu adalah yang datang dari Allah dan apa? Rasul. Datang dari Rasul, Al-Quran dan apa? Sunnah. Berarti Al-Haq adalah apa? Yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Ngantuk tidak? Bisa diulangi tidak, Mas? Apa yang saya sebutkan? Sedang bahas apa sekarang tadi saya? Permasalahan yang ketiga sekarang ya. Ya. Permasalahan yang pertama adalah pembahasannya adalah pembahasan yang penting. Kenapa? Kan demikian. Kemudian yang kedua tentang masalah doa, meminta kepada Allah apa? Petunjuk. Permasalahan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan apa itu al-haq? Apa itu kebenaran? Dan sudah dijawab tadi, kebenaran itu adalah yang datang dari siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kullu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Dan yang datang dari Rasul adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa buktinya? Nah, ini sekarang kita sedang bahas. Apa buktinya bahwasanya al-haq itu adalah semua yang datang dari siapa? Rasul. Buktinya ada berapa? Yang sudah kita sebutkan 4 bukti. Nah, yang saya akan maksudkan saya tanya ini 4 bukti ini. Apa saja? Kenapa? Tidak paham. Nah, ini pentingnya untuk memahami pelajaran. Saya khawatir nanti ngomong banyak-banyak tidak paham. Ini. Antum paham tak? Nanti dengarkan kasetnya ya. Dengarkan lagi. Catat baik-baik. Semoga ada yang paham. Antum paham pak? Mohon maaf saya menanyakan. Paham insya Allah ya. Ada berapa poin? 4 poin. Yang pertama. Apa? Baik. Saya urutkan lagi. Bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya al-haq itu adalah semua yang datang dari Rasul. Yang pertama karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang datang dari Rasul secara mutlak tanpa pilih-pilih. Tidak perlu disaring lagi kalau datang dari siapa? Rasul. Berarti itu al-haq. Paham ya? Kemudian yang kedua. Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau berselisih untuk menjadikan Rasul sebagai apa? Hakim, pemutus perkara. Berarti al-haq ada pada siapa? Rasul. Masa memutuskan perkara pada yang tidak benar. Kemudian yang ketiga. Bukti bahwasanya Rasul adalah al-haq, yang datang dari Rasul adalah al-haq. Buktinya apa? Karena Rasul menghukumi yang bukan dari Rasul, amalan yang apa? Tertolak. Kemudian yang keempat adalah jaminan dari Rasul bagi siapa yang mengikuti jalan yang datang dari beliau tidak akan sesat selama-lamanya. Bisa difahami? Wah. Poin-poin ini ikhwan menjadikan seorang itu cinta kepada yang datang dari Rasul. Ketika dia mengamalkan al-haq semakin mantap. Oh ini dari Rasul. Insya Allah tidak akan sesat karena Rasul mengatakan demikian. Ya. Ini datang dari Rasul, insya Allah diterima amalan saya. Ya, karena ini datang dari siapa? Rasul. Mantap. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini. Ma huwal haq? Apa itu al-haq? Ini juga penting untuk dibahas. Ya. Tadi telah disebutkan al-haq adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Ini selesai sebenarnya. Namun, ada perkara penting yang ini sangat membantu kita untuk mengerti al-haq. Apa itu? Al-haq adalah tariqus sahabah. Al-haq itu adalah jalannya sahabat. Nah, al-haq itu adalah jalannya siapa? Sahabat. Bagian ini tidak terpisah dengan yang pertama tadi. Kenapa demikian? Karena jalannya sahabat itu hakikatnya adalah jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Karena para sahabat inilah yang telah dijamin mereka adalah orang-orang yang telah mengikuti jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ingin mengerti jalannya Rasul itu yang mana, lihat sahabat. Itu jalannya Rasul. Kita pun mengerti hadis, kita pun mengerti Al-Qur'an melalui jalannya siapa? Sahabat. Kita tidak langsung ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi melalui perantara para sahabat. Mereka itulah yang telah menjaga Al-Qur'anul Karim biidznillah dengan izin Allah. Menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As tadi, menulis semua yang beliau dengar dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Menulis semua yang didengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Ini penting juga dan sangat penting. Karena saat ini di zaman ini ketika kita berbicara al-haq adalah Al-Qur'an dan sunnah, semua orang mengatakan kami mengikuti Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Semua mengatakan demikian. Ya. Kami mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kami mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kami mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Tapi kok beda ya? Yang ini mengkafirkan, yang ini tidak. Ya. Yang ini mengatakan ini halal, ini mengatakan apa? Haram. Ya. Katanya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kok beda-beda? Ini kan pusing lagi, ya kan? Kasihan kaum muslimin. Ya. Ketika tidak mengerti bagaimana menimbang al-haq itu. Sudah benar tadi, Al-Quran dan sunnah adalah al-haq. Namun kemudian harus dilengkapi dengan perkara berikutnya. Al-haq itu adalah tariqus sahabah. Jalannya para sahabat. Nah. Dan itulah yang telah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kembali lagi pada jalannya siapa? Rasul. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasul berkata dalam hadis Irbad, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُهْدَثَاتِ الْأُمُورِ. الله أكبر. Ini hadis luar biasa. Ya. Menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Kemudian juga kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Maha tahu bahwasanya akhir zaman itu penuh dengan perselisihan. Allah Maha tahu akhir zaman penuh dengan apa? Kejelekan. Ya. Diberi jalan keluar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'is minkum, sesungguhnya orang yang umurnya panjang di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, mesti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Di saat perselisihan itu banyak, di saat semuanya mengatakan kami benar, kami benar, kami benar, dia salah, dia salah, dia salah, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kami juga ikut Quran dan Sunnah, kami juga ikut Quran dan Sunnah, lihat ini Quran saya banyak sekali di rumah, Sunnah juga saya banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, loh semuanya Quran Sunnah, Quran Sunnah. Namun kenyataan amaliah mereka beda, keyakinan mereka berbeda-beda, ucapan mereka berbeda-beda. Yang satu mencela Abu Bakar As-Siddiq, yang satu mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, yang ini mengkafirkan kaum muslimin, yang ini mengkafirkan penguasa, yang ini seperti ini, yang ini seperti itu. Kok beda-beda? Padahal semuanya mengatakan kami ikut Al-Quran dan apa? Sunnah. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jalan keluarnya apa? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian mengikuti jalanku. Itulah al-haq tadi yang telah kita jelaskan di awal tadi. Jalanku yaitu Al-Quran dan apa? Sunnah. Tapi Nabi tidak mencukupkan sampai di situ. Nabi mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalannya al-khulafa'ir rasyidin, yakni para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah nantinya yang akan membedakan antara jalan-jalan yang banyak itu yang semuanya mengaku mengikuti Al-Quran dan apa? Sunnah. Itu bedanya. Nah, apakah sahabat seperti ini pemahaman terhadap Al-Quran? Apakah memang seperti ini pemahaman Abu Bakar, Umar, Utsman terhadap sunnah? Walhamdulillah itu pun sudah tertulis semuanya oleh para ulama kita. Ya. Ada kitab Musannaf Abdul Razak As-Sanani. Musannaf itu kitab yang mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat. Ada kitab Al-Musannaf li Ibni Abi Syaibata rahimahullah, juga mengumpulkan apa? Ya, ucapan-ucapan dan perbuatan para sahabat. Dan kalau kita melihat buku-bukunya para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya juga banyak menukilkan ucapan-ucapan para apa? Sahabat. Inilah al-haq. Inilah al-haq. Ya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitab beliau Usulus Sunnah, beliau mengatakan Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama Islam adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berpegang teguh dengannya, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh, mentauladani mereka. Siapa mereka itu? Sahabat. Nah, wabillahi taufik. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh guru-guru beliau sebelumnya, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lain. Ya. Jadi pokok agama kita adalah berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berpegang teguh dan menjadikan mereka sahabat sebagai tauladan kita. Nah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini apa namanya, jawaban dari pertanyaan mahuwal haqqu, apa itu al-haq. Jadi al-haq itu adalah semua yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, dan difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini hanya satu saja, tidak ada yang lain. Kembali pada pembahasan ikhwatil kiram. Ya. Taib. Al-haq itu satu. Sekarang kita masuk kepada masalah yang keempat. Masalah yang keempat, ya, menegaskan kembali bahwasanya al-haqqu wahidun la yata'addad. Al-haq itu satu dan tidak berbilang. Yaitu tadi jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Taib, dalil yang menunjukkan bahwasanya al-haq itu hanya satu, itu sangat banyak, baik dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun saya hanya mencukupkan satu buah hadis. Satu buah hadis saya cukupkan ikhwatil kiram, dan sesungguhnya banyak sekali dalil baik dari Al-Qur'an atau apa? Sunnah. Nah, tetapi saya cukupkan dengan sebuah hadis, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan summa qala hadihi sabilullah summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi summa qala hadihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Thumma tala qawlahu jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Suratul An'am, surat Al-An'am ayat 153. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam membuatkan garis untuk kita. Dibuat garis di atas tanah. Garis lurus. Nah, garis lurus. Lempang. Lurus. Satu saja. Dia tidak buat garis banyak. Tidak. Satu. Kemudian Nabi mengatakan, hadihi sabilullah. Ini jalannya Allah. Kalimatnya mufrad. Ini bahasa Arab ini. Hadihi itu menunjukkan satu. Sabilullah, jalannya Allah. Ya ini satu, ini jalannya Allah. Hadihi sabilullah. Summa, kemudian Nabi membuat garis-garis di kanannya. Garis-garis yang menyimpang. Jadi garis lurus ini, di kanannya dibuat garis-garis. Ya. Seperti kalau kita lihat apa namanya, duri ikan itu ya. Ada garis tengahnya, kanan-kiri. Dibuat garis-garis banyak di kanannya, garis-garis banyak di kirinya. Kemudian Nabi memperingatkan, hadihi subul, dengan jamak. Hadihi ini, adapun ini adalah jalan-jalan. Ketika berbicara al-haq, jalannya Allah hanya satu apa? Garis. Tapi ketika berbicara jalan-jalan, Nabi mengatakan inilah jalan-jalan. Yang di setiap jalan-jalan itu ada setan yang menggiring manusia dan mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu. Berarti ini bukan al-haq, karena yang mengajak adalah siapa? Syaitan. Kemudian Nabi membacakan ayat Allah jalla wa ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus. Satu jalanku yang lurus, jalannya Allah. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan cerai-berai, hancur, ya karena mengikuti jalan-jalan yang lain dan tidak mau mengikuti jalannya Allah jalla wa ala. Naam. Naam. Wabillahi taufiq. Inilah ya di antara dalil yang menunjukkan al-haq, kebenaran itu apa? Satu, la yata'addad. Yang berbilang itu kesesatan. Kesesatan. Nah, tetapi al-haq itu satu. Ya. Naam. Labas, kita sebutkan dalil yang kedua karena ini penting. Nah. Dalil yang kedua adalah hadis iftiraqul ummah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan tentang perpecahan umat. Rasul wafat, umat ini satu. Ini jalannya sahabat. Kemudian setelah itu muncul, ya, kelompok-kelompok, ada muncul Qadariyah, ada muncul Murji'ah, ada muncul Rafidhah, ada muncul Mu'tazilah, ada muncul Khawarij. Ini munculnya setelah wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kulluha finnar, semuanya diancam neraka. Semuanya jalan-jalan menuju neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan yang satu itu bukan khusus dimiliki oleh ya apa namanya ras tertentu, warna kulit tertentu, tidak. Namun Nabi menyebutkan sifat. Siapa yang satu itu? Humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Maksudnya al-jamaah adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi. Dalam riwayat ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu apa yang aku berjalan di atasnya dan para sahabat berjalan di atasnya. Jalannya sahabat. Jalannya Rasul. Inilah satu itu dari 70 apa? 3. 72 finnar, diancam dengan neraka, ya. Kemudian yang satu itulah jalan menuju mala jannah Allah Azza wa Jal. Naam. Yaitu jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Jadi menilai kebenaran itu adalah dengan melihat Al-Qur'an dan sunnah dan jalannya para sahabat. Bukan dengan melihat banyaknya pengikut, tidak. Naam. Bukan dengan banyaknya pengikut. Walaupun satu orang, tetapi dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan berada di atas jalan yang sahabat, satu orang ini adalah jamaah, walaupun satu orang. Nah, karena dia telah berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, walaupun sendirian, tapi jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat, yaitu jalannya Rasul alaihi salatu wasallam, mesti akan sampai. Bi'idnillah. Nah, walaupun satu orang, makanya para sahabat mengatakan demikian. Satu orang kalau di atas al-haq adalah dikatakan jamaah, meskipun apa? Satu. Kalau diibaratkan dalam kehidupan kita, ya, hatta yattadih, hanya sekedar untuk penjelas saja. Kita masuk ke jalan tol. Jalan tol jelas ini jalan tol yang ma'ruf, ada tulisannya terang benderang, ya. Jalan tol, ya. Dari Pejagan ke Cirebon misalnya, tol. Set. Dia masuk sendirian, sendirian di jalan itu. Tenang atau tidak? Hah? Tenang atau tidak? Merasa yakin tidak kalau akan sampai? Merasa yakin, walaupun sendirian, karena telah banyak orang yang melalui jalan ini, semuanya apa? Sampai. Ya. Itu dalam urusan duniawi. Ketika ada keterangan yang jelas, jalannya jelas-jelas lurus, bagus, walaupun sendiri. Nah, jangan takut. Jangan bersedih hati walaupun satu orang. Ya. Nah, tapi walaupun banyak, kita ngerti ini jalan ini kok kayak gini. Ya. Katanya menuju ke daerah sini, tapi kok kayak gini jalannya? Nah, enggak yakin saya. Itu dalam urusan apa? Dunia. Lalu bagaimana dalam urusan agama? Rasul telah mengatakan ini jalanku, ini jalannya sahabatku, walaupun seorang diri. Fahuwa jamaah. Jadi menilai kebenaran itu bukan dengan banyaknya pengikut, bukan banyaknya orang, tidak. Nah. Kalau seperti itu ya, kebanyakan manusia saat ini di dunia bukan muslim. Apakah kemudian kita akan itu yang hak? Kan tidak. Ini permasalahan yang keempat, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya al-haq, kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Taib, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan hadis iftiraqul ummah tadi. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ma'asyiral muslimin beberapa masalah penting. Masalah yang kelima. Masalah yang kelima. As-sahabatu ya'taqiduna anna al-haqq wahid walidhalika fa innahum yarji'una ila an-nabiyyi alaihi salatu wassalam inda yani al-ikhtilaf. Taib. Wa yuhadhdhiru man khalafa ar-rasul alaihi salatu wassalam. Permasalahan yang kelima. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, mereka juga berkeyakinan bahwasanya al-haq itu satu. Al-haq itu apa? Satu, yaitu jalannya siapa? Rasul. Jadi kita harus meyakini itu, karena ini jalannya para sahabat. Para sahabat meyakini al-haq itu satu. Apa buktinya bahwasanya para sahabat meyakini al-haq itu satu? Buktinya ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ya. Saya sebutkan tiga bukti. Bahwasanya para sahabat berkeyakinan dengan keyakinan ini, al-haq itu satu, yaitu yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti yang pertama ma'asyiral muslimin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ketika mereka berselisih mesti kembali kepada Rasul. Tidak membiarkan mereka kemudian masing-masing apa namanya dengan pendapatnya. Sudahlah, saya sudah ini pendapat saya. Kamu sudah. Sementara Rasul ada di hadapan mereka. Rasul masih hidup. Mesti mereka ini kembali kepada Rasul. Karena mereka masing-masingnya tidak bisa mengatakan saya yang benar. Kamu yang benar, tidak bisa. Yang benar siapa? Ayo kita kepada Rasul. Itu prakteknya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mengutus dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Dua orang sahabat mendapatkan tugas dari Rasul, sebuah tugas yang harus jauh dari Rasul. Entah tugas apa. Di tengah perjalanan keduanya junub. Ya. Mimpi basah. Nah. Datang waktu sholat, bingung keduanya ini. Gimana ini? Nah. Tidak ada air. Tanah banyak. Pasir banyak. Namanya saja gurun pasir ya. Kan? Tanah banyak. Nah. Air tidak ada. Akhirnya masing-masing berijtihad. Ammar bin Yasir mengatakan ini tanah suci dan dia pengganti air. Ya. Sebagaimana air itu kalau kita mandi ya diguyurkan ke seluruh tubuh ya, saya juga harus apa? Mengguyurkan tanah ke seluruh apa? Tubuh. Nah. Maka pergilah Ammar bin Yasir agak jauh di padang pasir berguling-guling. Ya. Sebagaimana kama yatamarragu dabbah, sebagaimana hewan itu berguling-guling. Ya. Baik. Ya, semuanya kena tanah. Ya. Ketiaknya, antum enggak bisa bayangkan bagaimana tanah itu bisa keluar atau mengenai seluruh apa? Tubuh. Kemudian sholat. Tenang itu dengan ijtihad beliau. Dan para sahabat ahlun lil ijtihad. Mereka berhak untuk ijtihad karena keilmuan mereka. Umar bin Khattab tidak sama ijtihadnya. Wah, enggak bisa seperti itu. Saya sholat juga percuma. Enggak diterima. Ya ini tidak sah. Kan harus wudu. Saya tidak sholat. Nanti ketemu Rasul dulu. Ijtihadnya Umar bin Khattab adalah tidak sholat. Ya. Apakah kemudian keduanya sudah merasa cukup dengan hasil ijtihadnya? Kemudian masing-masing mengatakan dan mengklaim, saya yang benar. Kan tidak. Mereka dua orang ini cepat-cepat, ya, setelah tugas itu selesai, langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kejadian itu. Ingin tahu mana yang benar. Ya. Maka Nabi menjelaskan kepada keduanya yang menunjukkan dua-duanya sama-sama apa? Salah. Ya. Nabi mengatakan kepada apa namanya? Tapi tidak menyalahkan ijtihad mereka. Mereka dapat pahala semuanya. Ya. Baik, kalau benar mendapatkan dua pahala, kalau salah berapa? Satu pahala. Berapa pahalanya Umar? Satu saja. Ammar satu juga, tidak ada yang benar. Ya. Salah, ijtihad ketika itu. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, betul tanah itu adalah sebagai pengganti air, namun tidak seperti itu caranya. Caranya cukup tayamum. Jadi tayamum itu mengganti mandi janabah dan juga mengganti wudu. Kalau memang kita tidak bisa mandi karena tidak ada air, tidak ada wudu karena tidak ada apa? Air, maka dengan apa namanya? Tayamum, tayamumnya ya, tayamum seperti itu. Hanya telapak tangan, tangan dan apa? Muka saja. Iya. Ini contoh. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka berselisih, mereka kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka meyakini al-haq itu satu. Dan tidak mungkin Rasul memberikan keputusan yang kontradiktif. Nah, wabillahi taufiq. Bismillah. Contoh yang lain. Kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab. Ini semuanya pelajaran bagi kita ikhwatul kiram. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau memiliki sebuah gentong besar yang biasa untuk mengisi makanan, entah gandum, entah korma. Yang membuat beliau heran, ini gentong berkurang terus ini, kormanya, gandumnya, ada apa ini? Berkurang, padahal saya tidak menggunakannya, keluarga saya juga tidak ada yang apa, yang mengambilnya. Maka beliau berinisiatif untuk saya tunggui, ada apa sesungguhnya yang terjadi? Apa ada pencuri atau apa? Ditunggu. Ternyata datang ini malam-malam sesosok makhluk seperti anak-anak yang belum balik, mungkin umur-umur 14 tahunan seperti itu. Lagi ngambili apa? Ya, makanan di situ. Oh, ini ternyata. Didekati oleh Ubay bin Ka'ab, diucapkan salam, assalamualaikum. Kaget ini. Nah, kaget dan ketakutan. Ketangkap basah, enggak bisa lari. Ketika dilihat oleh Ubay bin Ka'ab, wajahnya wajah manusia, tapi tangannya tangan anjing. Bulunya bulu anjing, kakinya juga kaki anjing, bulunya bulu anjing. Ini bukan manusia ini. Jin. Kamu dari kalangan jin. Ya, dia mengaku dia dari kalangan jin. Kenapa kamu mencuri? Ketakutan, enggak bisa keluar, enggak bisa lari. Kata jin ini, saya dengar kamu ini orang yang rajin sedekah, suka memberi, maka saya kesini mencuri. Ya bisa saja ditangkap, ya, tapi dimaafkan ketika itu oleh siapa? Oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Hanya saja di situ ada sebuah pembicaraan yang diantara pembicaraannya, jin tadi mengabarkan, kalau ada seorang muslim membaca ayat kursi di waktu pagi, kami dari kalangan jin tidak bisa mengganggunya sampai sore hari. Kalau ada di antara manusia seorang muslim membaca ayat kursi di sore hari, kami kalangan jin tidak bisa mengganggu sampai pagi hari. Terjadi pembicaraan seperti itu. Maka kemudian dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab mendengar sebuah berita. Berita dari seorang pencuri. Dari seorang jin yang fasik. Fasik pencuri. Ya. Ya. Baik. Kelihatannya baik. Tetapi apakah Ubay bin Ka'ab kemudian menilai ini adalah sebuah kebenaran yang boleh untuk diamalkan? Ternyata tidak. Karena para sahabat tahu dan mereka meyakini al-haq itu adalah yang datang dari siapa? Rasul. Bukan dari jin. Bukan dari syaitan. Ya, bisa jadi dia dusta. Bisa jadi. Untuk menilai kebenaran itu, apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab? Di pagi harinya Ubay bin Ka'ab bercerita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Menceritakan kejadian tadi. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, sodakol khabis. Makhluk yang busuk ini. Jujur dia. Ya. Benar, ucapan dia ini benar. Ya, ini ucapan ini, bukan semua ucapannya. Iya. Iya. Baru kemudian Ubay bin Ka'ab tahu ini sebuah kebenaran. Naam. Sebuah kebenaran. Dan dari situ kita disyariatkan untuk membaca ayat kursi di waktu pagi sebelum terbit matahari dan di waktu petang sebelum tenggelam apa? Matahari. Dan di antara keutamaannya adalah siapa yang membaca di waktu pagi hari akan dijaga dari gangguan jin sampai sore hari. Yang membaca di waktu sore hari maka akan diberi penjagaan dari gangguan syaitan sampai pagi hari. Dari mana ilmu itu kita ambil? Dari Rasul apa? Dari jin. Dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Tapi kalau ahlul batil, orang yang berpenyakit hatinya, kisah ini justru dijadikan untuk mengatakan kebenaran itu dari mana-mana. Banyak. Jin saja benar. Tidak apa-apa ngambil dari jin, dari iblis. Tidak apa-apa ambil dari apa kelompok ini, kelompok itu. Dari orang sini, orang tidak apa-apa namanya. Dari orang gila juga tidak apa-apa. Ini buktinya, ini sahabat mengambil ilmu dari jin. Dari mana kamu mengatakan sahabat mengambil ilmu dari jin? Tidak. Seandainya Rasul mengatakan dia dusta, apa tetap mau diikuti itu apa yang diberitakan oleh jin? Kan tidak, ya kan? Kenapa para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam? Karena beliau mengerti, para sahabat tahu bahwasanya al-haq itu adalah yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu mereka, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka kembali kepada Rasul untuk mengetahui al-haq, untuk menilai dan menimbang mana yang hak. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Bukti yang kedua bahwasanya para sahabat berkeyakinan kebenaran itu adalah yang datang dari Rasul. Apa bukti yang kedua? Bukti yang kedua, ma'asyiral muslimin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Kalau mereka melihat ada yang menyimpang dan itu bukan jalannya Rasul, mesti mereka memperingatkan umat dari penyimpangan tadi. Tidak kemudian membiarkan. Sudahlah, tidak apa-apa. Toh itu juga baik. Tidak usah diperingatkan. Tidak, ikhwan. Para sahabat kalau melihat ada sesuatu yang menyimpang dari jalan Rasul, mesti diperingatkan. Seperti diantaranya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kisah ya, yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim, tentang beberapa orang tabi'in yang datang kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Datang kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian menceritakan tentang kelompok yang muncul di Basrah. Wahai Ibnu Umar, di Basrah sekarang muncul kelompok yang mengingkari takdir. Tidak percaya dengan apa? Takdir. Di antara tokoh mereka, pemimpin mereka adalah Ma'bad al-Juhani. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Apa kata Ibnu Umar? Langsung Ibnu Umar marah dan memberikan peringatan yang keras kepada kaum muslimin. Ya. Fa'idha laqita ha'ula fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang mengingkari takdir, katakan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Saya bukan golongan mereka, mereka bukan golongan saya. Fawalladhi nafs Ibnu Umar biyadih. Demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seandainya mereka orang-orang yang mengingkari takdir itu berinfak sebesar gunung Uhud emas, walaupun infaknya banyak sebesar gunung Uhud emas, ma qabilahullah, Allah tidak akan menerima amalan mereka sama sekali sampai mereka mau beriman kepada apa? Takdir. Kenapa diingkari oleh para sahabat? Karena para sahabat tahu bahwasanya al-haq, kebenaran itu adalah apa? Yang datang dari siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain berkeyakinan bahwasanya al-haq itu satu, yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Buktinya mereka senantiasa mewasiatkan kepada generasi berikutnya, ya, para tabi'in untuk mengikuti al-haq, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, pesan mereka seperti itu. Dan ini banyak riwayat, saya bacakan satu buah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yadhhaba bi ashabihi. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata naftaqiru ilaih au naftaqiru ma indahu. Innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Fa'alaikum bil ilmi wa iyyakum wa tabaddu' wa iyyakum wa tanattu' wa iyyakum wa ta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq. Kalimat panjang dari Ibnu Mas'ud, namun kalimat-kalimat ini masing-masingnya memberikan makna yang sangat dalam. Dan saya hanya akan membacakan yang terakhir dari ucapan beliau. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa tabaddu', hati-hati kalian, tinggalkan oleh kalian at-tabaddu', kebid'ahan. Itu yang datang selain dari siapa? Rasul. Wa iyyakum wattanattu', dan hati-hati kalian, tinggalkanlah sikap ekstrim menyimpang dari jalannya siapa? Rasul. Wa iyyakum watta'ammuq, berdalam-dalam kepada sesuatu yang tidak boleh kalian berdalam-dalam kepadanya. Wa 'alaikum bil 'atiq, dan kewajiban kalian adalah berpegang teguh dengan al-'atiq. Al-'atiq yakni sunnahnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebelum tanya jawab, saya tutup dengan satu masalah yang terakhir, ringkas, ya, yaitu masalah yang ke berapa? 6 ya. Masalah yang ke 6. Kalau kita memiliki keyakinan bahwasanya al-haq itu satu dan tidak berbilang, maka itu akan membuahkan buah yang sangat indah bagi kita. Kalau orang memiliki keyakinan ini, apa buahnya? Satu, dia tidak akan menjadi orang yang ta'assub, fanatik, kecuali hanya kepada siapa? Rasul. Ya. Karena sebagian orang sesat karena fanatik dengan apa? Gurunya. Sampai gurunya salah, tidak peduli. Ya. Muqallid, taklid, taklid buta. Tapi kalau kita mengerti al-haq itu satu, yaitu yang datang dari Rasul, insyaallah ta'ala seorang akan selamat dari sikap fanatis hizbiyah ini. Ya. Fanatik yang tercela. Karena tidak boleh kita fanatik kecuali hanya kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah beliau mengatakan, kalau kalian melihat ada ucapanku yang menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, buang jauh-jauh ucapan saya. Ambil ucapan Rasul. Imam Syafi'i. Serupa dengan itu Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya sama. Imam Abu Hanifah. Sama semuanya. Tidak mengajarkan ya murid-muridnya untuk fanatik dan taklid kepada beliau-beliau, para imam. Kemudian yang kedua. Buah yang kedua. Kalau kita mengerti al-haq itu satu, yaitu apa yang ada yang datang dari Rasul, ya, maka insyaallah akan memudahkan seorang untuk segera kembali kepada al-haq. Tidak ragu-ragu. Dinasihati, mas, amalan kamu ini salah. Menyelisih sabda Nabi. Oh iya. Astaghfirullahaladzim. Wa'atubillah. Sudah, saya kembali. Ya. Karena tidak ada dalam benaknya, oh barangkali selain Rasul juga benar. Tidak ada itu pikiran. Ya. Sehingga mesti akan kembali kepada apa? Al-Haq. Ya. Nah, kembali kepada Al-Haq. Cepat kembali kepada Al-Haq. Dan yang menjadikan orang terkadang terlambat dari al-haq adalah ini. Dua ini rusak semua ini. Fanatik kepada gurunya. Ya. Kemudian berkeyakinan ini juga kayaknya benar. Ya. Nggak segera. Kemudian buah yang ketiga. Dia akan bersungguh-sungguh untuk mengenal al-haq itu yang mana. Tidak bersikap, tidak peduli. Dia mesti akan berusaha untuk mengerti. Apa dalilnya sih? Mana? Dalil Al-Quran. Kamu mengatakan ini haram, tapi dia mengatakan halal. Mana sih dalilnya? Nah. Taib. Dia berusaha untuk apa namanya? Mengerti yang hak. Bersungguh-sungguh. Bertanya kepada ahlul ilm. Bersungguh-sungguh. Mana dalilnya? Semangat. Ya. Taib. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara asar atau akibat yang baik, ya, seorang akan semangat di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia ngerti al-haq, kemudian tahu ini salah. Dan salah itu salah ya salah. Kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Maka mesti semangat akan mengingkari. Anak saya kok pemikirannya seperti ini ya? Kok dia mulai berpemikiran kayak gini? Marah dia, jangan seperti kamu. Jangan seperti ini kamu. Hati-hati. Ini sesat. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak sesuai dengan sunnah. Karena kita tahu kebenaran satu saja. Tapi kalau kita mengatakan, oh saya benar, dia juga benar. Ya usah, tidak apa-apa lah. Jalan dewe-dewe. Yang penting tekan surga. Yang penting sampai jannah. Nah, tidak bisa seperti itu. Iya. Ini empat buah diantara buah yang diharapkan. Ketika seorang berkeyakinan dan mengerti bahwasanya al-haq itu satu, yaitu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dijalani oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dalam semua masalah, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, semuanya menilai kebenaran itu adalah dengan melihat apa yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis.